نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita lanjutkan akhir dari halaman kedua. Min ajli hadhihi furuhat wal abatil wal di'ayat al kadhibah, berdasarkan kebohongan-kebohongan ini semua. Yang kemarin yang sudah kita bahas adalah kebohongan-kebohongan Syiah Rafidah yang menyatakan tentang Ahlu Bait, mencaci maki Aisyah dan seterusnya. Berikut kelompok-kelompok sesat lain yang menyebarkan kebohongan-kebohongan, kebatilan-kebatilan, wadzi'ayat al-kadzibah, propaganda-propaganda dusta. Wa min ajli jahli katsirin min al-muslimin bidinihim, diikuti dengan kejahilan kebanyakan kaum muslimin terhadap agamanya. Hatta laqad asbaha katsirun minhum mutahayyiran kama akhbaruna bidzalik, sampai akhirnya kebanyakan dari mereka bingung yang benar yang mana, yang hak yang mana, yang batil yang mana. Ya, min ajli di'ayat al-mal'una min al-tuluwiyah, diakibatkan karena propaganda-propaganda yang terlaknat dari orang-orang Syiah ini, wal Ba'thiyah salah satu firqah di sana, wal Rafidah, wal Thuriyah, allati tunaffiru al-muslimin an ad-du'ati ila Allah, di mana akibat dakwah mereka, propaganda mereka, penyesatan mereka, maka kaum muslimin lari menjauhi, membenci para da'i ila Allah, para da'i ahli sunnah yang mengajarkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, yang mengajarkan qala Allah wa qala Rasul. Ini dilihat langsung oleh Syahidin. Maka ra'aitu an asma'a lubzatan an da'wati ahli sunnah bil Yaman, maka aku melihat, aku berpendapat, aku bertekad untuk mengumpulkan satu makalah, satu tulisan yang berisi tentang dakwah al-sunnah di Yaman ini. Ya, ditulis di Yaman. Nah, inilah yang dia maksud. Fa'akul wa billahi taufiq, dengan memohon pertolongan kepada Allah, aku katakan. Ya, tentu beliau sebagai wakil dari seluruh al-sunnah wal jamaah yang ada di Yaman, berhadapan dengan orang-orang Syiah, Rafidah, Al-Ba'thiyah, Sufiyah. Aku katakan, pertama, ini ada tiga puluh enam poin yang beliau ucapkan. Yang pertama, ini untuk menunjukkan inilah akidah kami, inilah akidah Rasulullah. Dan beliau mengarah seperti ini bukan yang pertama kali. Jadi ditulis misalnya oleh Syekhul Islam dalam Aqidah Wasfiyah bahwa Aqidah Islam begini-begini. Kemudian oleh Syekh Ahmad bin Abdul Wahab, ya, oleh Imam At-Tahawi, Aqidah Tahawiyah. Nah, Aqidah tidak banyak. Ya, maka Aqidah tidak banyak perselisihan kecuali Ahlu Sunnah dengan Ahlu Bidah. Sesama Ahlu Sunnah tidak ada perselisihan. Adapun fikih, sama ahli sunnah berselisih. Ya, Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i berselisih dalam beberapa perkara. Al-Bari dengan Syafi'i berselisih dalam beberapa perkara, padahal satu zaman. Ya, bahkan guru dengan muridnya berselisih dalam masalah fikih. Bahkan dirinya dengan dirinya sendiri, Imam Ahmad dengan Imam Ahmad sendiri berselisih. ya Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i sendiri berselisih, yaitu dalam hal waktu. Pendapat beliau di Mesir berbeda dengan pendapat beliau waktu masih di Baghdad. Begitu juga Imam Ahmad sampai 3-4 tahun. Sampai 3-4 macam pendapat beliau tentang satu masalah. Ya. Maka ada seorang imam, Abu Shalah, yang khusus mengumpulkan pendapat-pendapat Imam Ahmad yang 3-4 mana ya, Pak? Adapun masalah akidah, insyaallah taala seluruh ahli sunnah wal jamaah tidak berselisih. Itu ada sedikit sudah, sangat sedikit. Kata Syekh Mukbir, inilah akidah kami. Yang pertama, nu'minu billah, kami beriman kepada Allah, wa bi asma'i, dan dengan nama-namanya. Sebab kalau disebutkan nu'minu billah, maka semua orang muslim, bahkan dalam hal ini Abu Jahal Abu Lahab meyakini beriman. Ya, meyakini adanya Allah. Maka teruskan nu'minu billah wa bi asma'ihi wa sifatihi. Kami beriman kepada Allah dan dengan nama-namanya. Kami tidak sangkal sedikit pun nama-nama Allah yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kami tolak nama-nama yang tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti Al-Muntakim, ya Al-Mutakallim. Tidak ada nama Allah Al-Muntakim, Al-Mutakallim. Bagaimana yang tersebar di negeri kita ini. Ya, karena tidak datang dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang tidak dimasukkan ke dalam asma-asma Allah, asma-asma husna di negeri kita ini, kalau memang itu datang dari hadis yang sahih seperti As-Sayyid, maka diimani. Ya, karena sekali lagi bahwa nama-nama asma'ul husna yang sampai ke negeri kita ini, yang terlanjur dihafalkan oleh ibu pengajian kita ini, ada beberapa kesalahan. 20 lebih dari tadi. Wa sifatihi, dan dengan sifat-sifat Allah, kami tidak mengingkari sifat-sifat yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak menambah, tidak mengurang, tidak mentakwil, tidak mentajbir, tidak mentakdir, tidak mentakwil. Bagaimana yang sudah sering kita tahu. Kama waradat fi kitabillah. Bagaimana yang telah jelas ada di kitab Allah Azza wa Jalla. Wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berada di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis min ghairi tahrif, tanpa tahrif. Tahrif dirubah. Tangan dibilang kekuasaan. Wajah dibilang ridha. Senang dibilang ridha. Ya, bersemayam istawa diganti istaula. Ini tahrif. Wala ta'wil juga tidak mentakwil. Maksud Allah bersemayam apa? Maksud telapak kaki Allah itu apa? Maksud betis Allah itu apa? Maksud genggaman Allah itu apa? Tidak ada pembahasan. Ya, tidak boleh ditakwil. Wala tafsir, tidak boleh ditafsir. Wajah Allah sama dengan wajah kita. Ya, telapak kaki Allah sama dengan telapak kaki kita. Tafsir, tasbih, tidak boleh. Yang terakhir, wala ta'til, dan tidak boleh menolak. Tidak ada wajah Allah, tidak ada tangan Allah, tidak ada telapak kaki Allah. Tidak ada Allah turun ke langit dunia sepertiga malam. Ini ta'til. Ada satu lagi yang tidak disebut oleh beliau, yaitu tafsir. Tafsir beliau tidak menyebutkan di sini. Ya. Tapi bagaimana yang sering kita bahas, yaitu menyerahkan maksudnya kepada Allah dari segi bahasa. Kalau segi hakikat tentu wajib bagi kita menyerahkan kepada Allah dari segi hakikat. Hakikat sebenarnya tangan Allah seperti apa, hakikat sebenarnya Allah bersemayam di atas seperti apa, tentu kita serahkan. Tetapi kalau kita serahkan tangan Allah itu, wajah Allah itu, maksudnya bukan wajah seperti pengertian kita sehari-hari, tangan yang dimaksud bukan tangan menurut pengertian kita sehari-hari, maka ini batu. Ya, karena Nabi SAW dan para sahabat Ridwan Ma'alim Jami'an tidak pernah menyatakan seperti itu. Tangan ya tangan, wajah ya wajah. Tentu Rasul dan para sahabat tahu apa itu tangan, apa itu wajah. Ya, tahu. Maka tidak, Nabi tidak mengatakan maksud wajah adalah bukan wajah menurut pengertian kita. Ini keliru. Keliru. Yang kedua, na'tamidu anna nizal al-amwat wal-isti'arati bihim. kami berkeyakinan bahwa memanggil-manggil orang yang sudah mati, apalagi sampai minta tolong pada orang yang sudah mati, wa kadzal ahya fima la yaqdiru alaihi illallah, begitu juga memanggil-manggil minta tolong pada orang yang masih hidup tetapi dia tidak mampu. Orang masih hidup, di mana dia hidupnya? Di panggil sana, kita panggil dari sini, tolonglah aku, saya tolonglah saya, tentu dia tidak akan mampu. Ya, maka ini adalah syirkum billah, ini adalah syirik orang. Ya, jadi memanggil-manggil minta tolong ternyata bukan hanya kepada orang mati yang menyebabkan syirik, kepada orang yang hidup pun menyebabkan syirik. Karena orang yang masih hidup ini tidak bisa menolong, misalnya dengan panggilan seperti itu. Ada seorang istri yang dipukuli oleh suaminya, disiksa oleh suaminya, dia panggil teriak-teriak, ibu tolong anakmu, ibu bapak, padahal ibu bapaknya di kampung sana. Maka kalau ini sambil disertai ektifat bahwa ibunya akan mendengar, bapaknya akan mendengar, lalu besok-besok datang, besok pagi datang, maka ini sih. Maka ini sih. Ya, kecuali dengan telepon. Ya, tentu ini sih. Ya, tidak mungkin sanggup. Ya, tidak mungkin sanggup. Atau bentuk apapun ya, seseorang tidak mungkin sanggup menolong. Kita sudah tahu itu, lalu kita minta kepada dia. Maka ini, ya, ustaz kita, kiai kita tidak bisa memberikan rezeki kepada kita. Kita minta rezeki kepada dia. Ya, dokter kita tidak bisa menyembuhkan kita, hanya bisa mengobati. Kita minta kesembuhan dan yakin yang menyembuhkan adalah dokter, maka itu juga jatuh ke dalam ini. Wahakadha al-aqidatu fil furudi wal azaim. Demikian pula dalam hal menggantung-gantungkan furud dan azimat. Jimat-jimat. Ya, ini furud dengan azaim. Hanya bendanya saja yang berbeda. Ya, dari kerang-kerang binatang, dari benda-benda tertentu, dari tulisan-tulisan raja seperti di negeri kita. Wa annaha tanfa'u Allah aw dunillah. Dia meyakini bahwa jimat-jimat itu bermanfaat dengan izin Allah. Ma'allah. Bermanfaat dengan izin Allah. Atau min dunillah. Atau tanpa izin Allah. Syirik. Sama. Dia meyakini bahwa ini atas izin Allah. Syirik. Dia meyakini bahwa tanpa izin Allah ini bermanfaat. Lebih syirik lagi. Syirkul Aqsa. Ya, dua-duanya syirik. Dengan izin Allah, jimat saya bisa bermanfaat. Ya, orang itu begitu. Orang awal seperti itu. Enggak, dia tak sombong. Dia tak mengatakan jimatnya, ilmunya, semuanya dipulangkan kepada Allah. Ya, tapi Allah tidak berikan bahwa itu sunnah. Allah tidak pernah menjadikan sunnah di muka bumi ini bahwa orang akan sembuh dari sakit dengan dioles-oles jimat itu. Orang akan menjadi cinta tadinya benci karena dengan jimat-jimat itu. Orang akan menjadi selamat dari musibah akibat jimat-jimat itu. Allah tidak jadikan sebab dan kita kemarin tahu. Kok itu diyakini, maka ini syirik. Ya, maka siapa yang melakukan sesuatu yang merupakan sebab, maka dia tidak syirik. Dia ingin sembuh, berobat. Dia ingin selamat dari bahaya itu, lari. Ini tidak syirik. Yang syirik apa? Dia ingin selamat, lalu dia hunus kerisnya. Yo, dia putar-putarkan beriknya dengan beriktikot musibah itu, angin topan itu akan melewati beriktik itu, tidak akan bisa menerjang beriktik yang seperti ini. Ya, tapi kalau dia berlindung di bawah pohon besar misalnya atau tiara atau maka ini tidak sih. Ya, maka dalam kaidah tarku fi'lil asbab maksiat, meninggalkan sebab-sebab, tidak mau melakukan usaha, ini bagian dari maksiat. Maksiat orang dia ingin kaya tapi enggak mau usaha, maksiat. Dia ingin sembuh tapi enggak mau berubah, maksiat. Kecuali enggak mau sembuh, bagaimana perempuan ayan itu? Ya, dia ingin pintar tapi enggak mau belajar, maksiat. Nah, dia ingin sukses di dunia, tapi tidak ulang, tidak tekun, tidak mau berusaha, ini maksiat. Tarku fi'alil asbab maksiat. Inilah ciri. Tidak melakukan sebab-sebab. Yang dilakukan malah sebab yang bukan sebab. Dikira itu asbab, padahal bukan. Yaitu jimat, stres, dan sebagainya. Inilah keadaan yang sangat buruk dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka orang yang menyekutukan Allah sendiri pada betul-betul orang yang sangat buruk. Buruk. Wahamluhuma min ghairi aqidatin khurafat. Dan membawa-bawa keduanya, al-huruf barangkali jimat-jimat itu tanpa akidah, ya, ini bagian dari khurafat. Walaupun lebih ringan dari syirik, tapi masuk dalam khurafat, ya, tidak benar. Dan ini bagi syiar kemusyrikan, walaupun dia tidak meyakini sana kemari bahwa tasbih, sana kemari bahwa kalung-kalung jimat, sabuk-sabuk yang tulisan bahasa Arab, dia tidak yakini, tapi ini pun buruk. Karena dia membawa syiar-syiar kemusyrikan yang orang awam mungkin bisa meniru. Maka yang terbaik kita tidak memakainya sama sekali. Kita pakai ini. Yang ketiga, na'budu bi zahiril kitab wa sunnah wa la nu'awwilu illa li dalilin yaqtadi at-ta'wilu min al-kitab wa sunnah. Kami berpedoman dengan zahir Alkitab dan As-Sunnah. Al-Sunnah berjamaah. Dalam hal ini kita membaca apa yang sudah selesai ini. Ada dalam hati Allah bahwa beliau mencontohkan memahami Alkitab dan Sunnah dengan zahir. Dengan zahir. Kata Allah sapi betina, ya sapi betina. Bagaimana sapi betina diartikan dengan Aisyah? Ya, kata Allah tongkat, ya tongkat. Kata Allah arif, ya zahirnya. Tidak seperti orang batinnya. Allah bilang apa, dia artikan apa. Allah bilang sholat, dia artikan lain. Allah menyuruh berjalan, dia artikan lain. Itu jadi merusak bahasa. Merusak dari segi yang pertama kali bahasa. Maka memahami bahasa adalah dengan zahir lafaz. Dengan zahir lafaz. Wala nu'awwilu, jangan ditakwil. Jangan ditakwil. Illa li dalilin, kecuali kalau ada dalil. Kecuali kalau ada dalil, berarti takwil bagi dua. Takwil bagi dua, hak dan batil. Batil kalau apa? Tanpa batil. Semau dia. Allah bilang apa, dia takwil apa. Allah Rasul bilang apa, dia takwil apa. Beda. Maka ini adalah batil. Yang kedua hak. Yaitu dengan ada dalil. Artinya Allah sendiri yang mentakwil. Nabi sendiri yang mentakwil. Bagaimana Nabi mentakwil? Apa? Al-yakin dengan al-maut mati. Nabi yang mentakwil, maksud kita lain itu. Ketika Utsman bin Mas'ud meninggal, Nabi mengatakan, "Amma Utsman qad ja'ahu al-yaqin." Utsman telah yakin. Utsman telah kedatangan kematiannya. Telah yakin, maksudnya telah mati. Berarti yakin ditakwilkan oleh Nabi. Maka sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin, berarti sembahlah Tuhanmu sampai kamu mati. Takwil dari Nabi, alaihi salatu wassalam, wajib tidak. Jadi ya. Adapun yang tidak ada, tentu kita harus pegangi zahir. Kita harus pegangi zahir. Jangan kita pegangi batin. Ya. Bagaimana yang kita tahu bahwa sedikit dalam bahasa Arab yang dihiasan-hiasan itu. Majas-majas. Yang paling banyak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia banyak sekali. Maksudnya apa, ngomongnya apa? Ya, yang dimaksud dia lagi marah. Ya, tapi yang disebut jenggot. Nah, kan jauh parah dengan jenggot. Jenggotnya apa? Kebakar. Nah, bakaran jenggot, marah kan jauh. Ya, nah, yang dimaksud apa yang diomongan? Yang dimaksud dia laki-laki yang tidak bisa menahan syahwat. Asal lihat perempuan cantik dikit, tertarik, dan dia lihat lampiaskan. Ya, laki seperti itu, yang disebut hidungnya. Kan jauh dulu. Ya, isinya apanya lah, ini kan hidungnya. Belang-belang hidungnya. Ya, kan jauh. Yang hadap-hadap selamat dari itu. Ya, dan itu kan banyak sekali. Hidung belang, mata keranjang. Ya, tangan jepsi. Oh, banyak sekali kan bahasa kita. Apa kata selamat? Maksudnya apa? Di bulan apa? Maksudnya apa? Di bulan apa? Ah, karena orang-orang ingin atau memahami ayat Al-Quran dan Sunnah dengan kaidah bahasa Indonesia, maka jadilah. Maka tangan Allah maksudnya kekuasaan. Wajah Allah maksudnya ini. Telapak kaki Allah maksudnya ini. Dan itu nanti. Ya, diawali atau terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Maka ketika kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah yang betul-betul bahasa Arab, maka kita harus kembali kepada kaidah bahasa. Tidak boleh memakai kaidah bahasa Indonesia. Ya, nah, seperti bersama banyak disarafkan, Allah bersama hambanya, ya lebih dekat dengan, daripada urat lehermu sendiri dan seterusnya dipahami, Allah selalu bersama kita di mana-mana. Padahal jelas sekali kalau kita pahami sesuai kaidah bahasa. Ya, maka para imam mengatakan bahwa mazhab sini adalah tauhidnya Jahmiyah. Jahmiyah ini, Jahmiyah Taban, tokohnya Jahmiyah kelompoknya atau Jabariyah itu sesat karena semuanya memakai mazhab. Mazhab semua. Ya, siasan kata itu namanya siasan. Allah bersemayam di atas arsy, siasan turun ke langit dua kias, semua siasan itu. Jadi kalau siasan ini kita masukkan dalam kaidah bahasa Indonesia, berarti tidak benar. Dan tadi kita katakan di bulan itu hidungnya belang, kan tidak benar. Orang hidungnya tidak belang, berarti dia mengatakan Allah bersemayam di atas, tidak benar. Siasan itu kan tidak benar. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, tidak benar. Semuanya enggak. Maka kias adalah tauhidnya Jahmiyah. Yang keempat, nu'minu bi annal mu'minina sayarawna rabbahum fil akhirah. Kami yakin bahwa orang-orang mukmin akan bisa melihat Tuhannya. Yang dimaksud wajah Allah nanti di akhirat. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan keyakinan Khawarij, Mu'tazilah yang mengingkari semua. Maka Imam Al-Auza'i berdoa, ya Allah, sebagaimana mereka tidak percaya bahwa orang mukmin bisa melihat wajah-Mu ya Allah, maka haramkanlah mereka untuk melihat wajah-Mu ya Allah. Ini doa Imam Al-Auza'i melaknat orang-orang yang tidak mempercayai bahwa orang-orang mukmin bisa melihat wajah Allah di akhirat. Bila kait, tidak boleh ditanya seperti apa wajahnya, prosesnya. Allah di atas, kita di bawah, atau Allah di depan, kita di belakang, kita berhadapan-hadapan dengan wajah Allah, tidak boleh ditanya. Karena keterangan hanya satu, bahwa kita akan bisa melihat wajah Allah di surga. Titik. Semua hal yang gaib tentang diri Allah dan tentang apapun yang gaib, maka tidak boleh pemahamannya berdasarkan akal kita. Tidak boleh kita teruskan permasalahannya. Melihat Allah titik. Tidak boleh ada pertanyaan lebih lanjut. Ya, tidak boleh ada pertanyaan lebih lanjut. وَنُؤْمِنُ بِالشَّفَاعَةِ, dan kami mengimani adanya syafaat. Tidak seperti orang makan silam, tetapi tidak percaya syafaat. Jadi pertolongan dari Nabi, pertolongan dari bayi yang dilahirkan lalu dia mati bisa menolong ibunya. pertolongan Al-Quran yang dibaca bisa menolong pembacanya. Pertolongan dari orang-orang yang menyolati mayat, oh, minimal 40 orang dan semuanya bertauhid, bisa bermanfaat bagi si mayat yang disolati. Mereka tidak percaya. Ya. Pertolongan atau syafaat dari 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, masing-masing bisa mengajak kepada 70 ribu lagi syafaat, mereka tidak percaya. Ya, Al-Sunnah wal-Jamaah percaya. Karena Al-Sunnah wal-Jamaah mengimani qawlallahu wa qawla rasul. Itu satu lagi alaihi salatu wassalam. Adapun mereka dengan satu dalil menolak dalil lain. Dalil yang mereka pegangi, wa alaysa lil-insani illa ma sa'a, manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia lakukan sendiri. Kenapa dia bisa mendapatkan manfaat dari anak yang dia lahirkan? Orang lain yang menyolati mayatnya dan seterusnya, ini memakai satu dalil menolak dalil yang lain. Ada pun ahli sunnah mengumpulkan semua dalil kemudian disimpulkan. Wa bi qururil wahidin lin-nas, dan kami juga percaya adanya orang-orang yang bertauhid yang akan keluar dari neraka. Ini pun diingkari oleh Khawarij, diingkari oleh orang Mu'tazilah. Tidak mungkin orang yang sudah masuk neraka ya sudah kekal. Ahli sunnah wal jamaah meyakini tidak seperti ini. Orang yang sudah masuk neraka maka dia bisa keluar dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surga di waktu yang Allah kehendaki, dengan syarat dia bertauhid. Tauhidnya, akidahnya tidak batal, Islamnya tidak batal. Adapun Islamnya batal, akidahnya batal, yaitu dia berbuat syirik, sihir dan seterusnya, maka tentu kekal di neraka selama-lamanya. Itu pun bagi orang yang sudah kedatangan hujjah. Ya. Orang yang bertauhid, amalnya sedikit, bahkan tidak beramal sama sekali. Ya, sudah sering kita bahas tadi. Ya. Orang yang terakhir sekali diangkat dari neraka. Orang yang terakhir kali diangkat dari neraka. Siapa dia? Yaitu orang yang tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Lam ya'mal khairan qattu. Jelas dari sabda Nabi alaihi wasallam. Lam ya'mal khairan qattu. Tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, zakat, haji, sedekah, jihad apa lagi. Tidak pernah. Tidak boleh beramal sedikit pun. Hanya dia mempunyai satu itu, satu fardu apa? La ilaha illallah. Dia berakidah sahihah. Dia meyakini tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia yakin itu. Tapi dia tidak beramal sama sekali. Inilah manusia terakhir yang akan diangkat oleh Allah dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam jannah. Ya, ini pendapat yang sangat kuat. Dalil yang sangat kuat bagi Imam Syafi'i, Syekhul Islam, Syekh Al-Albani yang menyatakan bahwa tidak sholat belum kafir. Ya, orang kan tidak sholat tidak ngapa-ngapain. Dia tidak kafir. Kalau kafir tentu tidak akan masuk surga. Pasti akan masuk kali neraka. Ya. Ayo. Ini manusia yang beruntung yang nomor terakhir. Ya, waliyahubillah, untuk jangan mencintai-cintakan, walaupun dia beruntung. Walaupun itu beruntung, daripada orang yang sholat, yang puasa, zakat, haji, tapi belum bersih, menyebutkan Allah, kubur dia, minta-minta para wali yang sudah mati, batal akidah. Hancur Islam, batal Islam, batal syahadatku. Berarti dia tidak punya bitokoh itu lagi, tidak punya kartu la ilaha illallah lagi. Tentu lebih beruntung orang yang lain. Pun kita tentu tidak berkesehatan seperti itu. Ya, boleh ya. Baik. Maka keutamaan tauhid luar biasa. Tidak ada yang menyamai. Sholat, puasa, zakat, haji, jihad, apapun kalah dengan tauhid, kalah dengan akidah. Karena dengan tauhid yang benar, akidah yang sahihah, seseorang akan selamat dari neraka. Dengan sholat tidak. Lihat sholat juga tapi tidak selamat dari neraka. Karena apa? Karena syirik. Kekal malah di neraka. Makanya pertama tauhid, tegakkan tauhid, dakwahkan tauhid. Maka bagaimana orang-orang kiyin, harfiyin, mencacimaki ahli sunnah karena berkonsentrasi dakwah tauhid. Mereka menganggap itu masalah kuno, basi, tinggalan zaman. Karena memang tidak ada hasil. Dakwah tauhid tidak kita lihat di dunia. Lihat orang bertauhid dengan orang yang syirik. Oh, yang tauhid itu dia tuh yang tauhid enggak kelihatan di situ. Tapi kalau dakwah ekonomi umat di atas rakyat, mereka langsung lihat, mereka buru-buru memetik hasilnya. Dakwah khalifahan gitu. Adapun hal-hal yang akibatnya nanti di akhirat, mereka tidak tertarik. Ya. Padahal Nabi 13 tahun selalu ajarkan tauhid, akidah, sahih, keimanan. Belum diajarkan yang lain. Ya. Yang kelima, nuhibbu ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali. Berbeda dengan Syiah, dikecualikan. Mereka hanya 5 atau 6 sahabat saja. Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Mikdad, Salman. Ya, lainnya zalim semua, kafir semua. Umar kafir, Umar kafir. Umumnya sahabat dikafirkan oleh mereka. Ahli sunnah mencintai sahabat Nabi alaihi wasallam tanpa terkecuali. Dari mulai Abu Bakar, Umar, sampai Muawiyah, Abu Sufyan, sampai Amr bin Auf. Sahabat-sahabat yang sering difitnah, dicaci maki oleh sebagian orang. Dicintai oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak pilih-pilih. Adapun mengkelompokkan mereka dalam derajat-derajat tertentu, ini bukan berarti pilih-pilih. Karena para Nabi dan Rasul juga derajatnya tidak sama. Bahkan para malaikat derajatnya tidak sama. Derajat Jibril dengan Mikail beda. Dengan Munkar Nakir beda. Derajat Rasulullah SAW dengan Nabi Ibrahim beda. Dengan Nabi Musa beda. Maka derajat Abu Bakar dengan Umar beda. Dengan Rasul beda. Tetapi tidak menerima sebagian, menolak semua. وَلُقْجِدُ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِمْ. Dan kami membenci orang-orang yang berkata buruk tentang sahabat. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Syiah? Ya, Syiah. Mencaci maki sahabat. Lebih dari Khawarij. Khawarij terkebalikan. Khawarij sedikit yang dibenci. Hanya Ali, Muawiyah, Abu Bin Auf. Khawarij cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Khawarij cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Maka mereka membenci Ali bin Abi Thalib, Amr bin Auf, Muawiyah karena membandingkan dengan Abu Bakar dan Umar. Ya. Maka para ulama belum mengkafirkan orang-orang Khawarij. Adapun Syiah sudah dikafirkan. Amma Syiah laysa min muslimin. Orang Syiah sudah bukan orang muslim lagi. Diri Syiah, kata para ulama, agama Syiah, bukan agama Islam. Ya. Wa najidu man takallama fihi. Kami membenci orang yang berbicara buruk tentang sahabat. Dari sini kita tahu bahwa tidak bisa kita mengatakan kami hanya benci perbuatannya. Kami tidak benci orangnya. Sulit ini seperti ini. Tidak bisa. Tidak bisa. Orang yang berbuat buruk jahat itu kita benci kepada dia. Dan kalau tak ada, kita tak benci ya. Asal kita tidak mukul dia, tidak mendang dia, tidak mengundang dia, tidak bunuh dia, sama tak. Benci itu kita. Dia berzina, minum khamr, judi, tidak pernah sholat, berbuat jahat, tentu kita benci. Padahal orang itu. Ya. Maka untuk mengusahakan orang itu dengan perbuatannya, sulit. Ya, kami tidak benci orangnya. Kami hanya benci perbuatannya. Sulit, tidak bisa. Ya, ini ucapan orang-orang filsafat. Ucapan orang-orang filsafat yang tidak bisa dipraktekkan. Karena ilmu filsafat itu ilmu yang bertentangan dengan fitrah manusia. Ilmu yang bersesuaian dengan fitrah manusia adalah ilmu yang datang dari pencipta manusia itu. Karena yang paling tahu tentang sesuatu tentu penciptanya. Yang paling tahu tentang Toyota siapa? Ya tentu pabrik Toyota. Ya, diserahkan kepada Daihatsu Mitsubishi, ya tentu kurang tahu. Kan begitu, kita semua terima ini. Faham. Maka yang paling tahu tentang manusia, tentu pencipta manusia. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Kenapa tidak tanya kepada Allah? Tidak baca wahyu dari Allah? Sabda-sabda Nabi yang semuanya datang dari Allah. Kalau mau berbicara tentang manusia. bahwa manusia begini psikologi ini, ini psikologi anak dan seterusnya. Ngarang sendiri. Orang-orang ada cerita bahwa psikologi ngarang sendiri. Ya, anak itu akan begini-begini. Ya, sifat manusia itu akan filsafat. Maka semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari kebenaran. Semakin bodoh, bagaimana perkataan yang terjadi? Belajar filsafat di pagi hari, siangnya sudah jadi bodoh. Ya, tahu, ya, yang juga berawal dari filsafat ini, menyebabkan seseorang menjadi bodoh. Ya, ketiga, ya, setelah dulu, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, wa'afu da'wana, alhamdulillah.